Ditunggu ya, kita kasih dulu spesial untuk Mas Tarom Bahmudin bersama keluarga besar yang punya Preskut bersaudara. Ada Argata bersaudara dan juga seluruh saudaraku semuanya. Kita sambut kehadiran dari artis berikut ini. Tidak panjang lebar lagi, ada Rista Masta bareng Tipos Top Super Dando. Getar elu pada lagu bersih.